Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ikhwani fiddin, at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal tauhid atau penyebab murtad dari agama Islam, karya Syekh Al-Mujahidul Mujaddid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pembatal keislaman yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aw thawabillahi ta'ala aw iqabihi kufrun atau thawabillahi atau iqabihi kafar. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, pembatal keislaman yang ke-6, barang siapa yang memperolok-olok atau menghina satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ajaran Islam, atau pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau hukumannya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Barang siapa yang memperolok-olok atau menghina, mencaci, mencela, mencerca satu bagian dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Islam ini, atau pahala Allah, yakni ayat-ayat tentang pahala, atau hukuman-hukumannya, maka dia kafir. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبَ. Kalau kamu tanya kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mengatakan, kami hanya sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan pada mereka, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Surat At-Taubah ayat ke 65 dan 66. Taib. Inilah pembatal keislaman yang ke-6 tentang orang-orang yang memperolok-olok atau menghina atau mencela, mencaci maki dan mencerca agama Islam. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala yang dicerca. Atau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya. Berdasarkan dalil yang tegas dan juga telah disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Telah menukil adanya ijma' ulama ini, Ishaq bin Rahoyah wa Muhammad bin Sahnun wa Ibn Abdul Bar wal Qadi Iyad wa Subqi wa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullahu ta'ala wa ghairuhum. Jadi ulama seluruhnya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat, baik ulama dari kalangan sahabat dan pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat, itu seluruhnya sepakat. Siapa yang berani menghina Allah, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan ajaran Islam, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya. Jadi pembatal keislaman ini bercerita tentang orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala dan menghina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, demikian pula menghina ajaran Islam. Ya. Dengan dalil yang tegas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu tanya kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan, tentang apa yang mereka lakukan berupa memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka mengatakan, "Kami cuma sekedar bersenda gurau dan bermain-main saja." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian mempermainkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini tegas menyatakan kafirnya orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Tentang ayat ini diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah dan juga Muhammad bin Ka'ab, Wazid bin Aslam wa Qatadah, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, ya. Yang riwayat-riwayat mereka saling melengkapi tentang kisah turunnya ayat ini. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seseorang yang berkata pada peperangan Tabuk, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbada indal liqa'." Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asbah wa ashabahu al-qurra. Kata dia, kita tidak melihat seperti para pembaca Al-Qur'an kita ini yang lebih rakus, ya, lebih tamak terhadap makanan, dan lebih dusta lisannya, dan lebih penakut ketika bertemu musuh. Yang dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Faqala lahu Auf bin Malik, "Kadzabta." Lalu Auf bin Malik yang mendengarkan ucapan dia berkata, "Engkau dusta." "Walakinnaka munafiq." Tapi sesungguhnya engkau ini seorang munafik. "La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Benar-benar aku akan kabarkan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan ucapan orang tersebut. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Tapi ternyata ayat Al-Qur'an telah turun mendahului beliau. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menghina ini, memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini, cepat-cepat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu telah berangkat dan menaiki kendaraannya, untanya. Faqala ya Rasulullah, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi naqta'u bihi 'ala at-tariq." Dia katakan alasannya, "Ya Rasulullah, kami hanya sekedar bersenda gurau, sekedar berbicara untuk menghilangkan kepenatan di dalam perjalanan ini, sebagaimana yang dilakukan oleh para musafir." Qala Ibnu Umar, lalu berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'allikan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seakan aku melihat dia bergantung pada pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa innal hijarata tanku birijlaihi." dan kakinya tersandung-sandung batu tanpa dia terasa. Wa huwa yaqul, dan dia terus mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ya Rasulullah, kami mengucapkan itu cuma sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya dengan membacakan firman Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian bermain-main? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, tidak usah kalian mencari-cari alasan, tidak usah minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wa ma yaltafitu ilaihi wa ma yazidu alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengucapkan itu tanpa melihat sedikit pun kepadanya dan tanpa menambahkan ucapan yang lain. Baik, inilah kisah tentang turunnya ayat ini, ya, yaitu tentang orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan akan kekafiran mereka dengan firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayat-Nya dan dengan rasulnya kalian bermain-main, kalian memperolok-olok, kalian menghina? Tidak usah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian, ya. Walaupun mereka sudah minta maaf dengan beralasan, innamakunna nakhudhu wa nal'ab, ya Rasulullah, kami tidak sungguh-sungguh, cuma sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Ini menunjukkan siapa yang mengucapkan kata-kata seperti ini, siapa yang merendahkan Allah, siapa yang menghina Rasul, siapa yang mempermainkan ajaran Islam, maka dia kafir. Apakah dia bersungguh-sungguh ataukah dia sekedar main-main? Ya. Dia sekedar bersenda gurau, sekedar bercanda, atau memang dia bermaksud untuk menghinakan Al-Quran, menghinakan Allah dan Rasulnya? Maka hukumnya sama, hukumnya kafir. Ya. Maka ini adalah perbuatan yang harus kita berhati-hati darinya. Ya. Hati-hati dengan ucapan kita. Ya. Jangan sampai terkandung dalam ucapan kita sesuatu yang bisa menghinakan, merendahkan, mencerca, mencaci, memperolok-olok dan mempermainkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau mencaci Allah dan Rasul-Nya. Iya. Dan ulama seluruhnya sepakat, siapa yang mencaci Allah, siapa yang mencaci Rasul-Nya, siapa yang mencela agama Islam, satu saja dari ajaran Islam, maka dia kafir. Ya. Dengan kesepakatan seluruh ulama, tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Iya. Oleh karena itu, berhati-hatilah, ya, jaga lisan kita, ya. Sebagai contoh, contoh kecil yang mungkin tidak dipahami dan dianggap remeh, ya. Seperti orang yang mengatakan kalau wanita yang berjilbab itu seperti ninja, ya. Atau orang berjenggot itu seperti kambing, ya. Atau orang yang mengangkat celananya di atas mata kaki dibilang kebanjiran, dengan maksud untuk memperolok-olok dan menghinakan. Ini sebagai contoh-contoh saja, ya. Atau orang yang kelihatan dia berpegang teguh dengan as-sunnah disebut teroris dan seterusnya. Ini termasuk, ya, perbuatan mencela dan mencerca agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan memperolok-olok di sini ada dua bentuk. Baik secara sharih maupun ghairu sharih. Iya. Secara sharih, secara tegas, ya, seperti ucapan, ya, orang-orang yang ikut pada perang Tabuk, ya, dalam riwayat tersebut, yaitu dengan tegas dia memperolok-olok atau menghina, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Allah atau menghina Al-Quran, ya. Seperti seorang tokoh yang mengatakan Al-Quran adalah kitab paling porno di dunia katanya, ya. Ini sama, ya. Sharih, tegas, tidak bisa diartikan lain. dan juga mencakup penghinaan yang ghairu sharih, yang tidak sharih, tidak tegas, tapi yang dia inginkan menghina. Ini sama saja seperti dengan kedipan mata, ya, atau dengan isyarat-isyarat tangan, iya. Ini sama saja. Kalau dia maksudkan dengan gerakan-gerakan tersebut untuk menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala atau menghinakan orang-orang beriman karena agama mereka, ini sama saja. Seperti dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat orang-orang kafir. Innal ladzina ajramu kanu min alladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu dahulu mereka menertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang beriman ini lewat di hadapan mereka, mereka saling mengkedap-kedipkan mata mereka sebagai perendahan terhadap orang-orang beriman tersebut. Ini sama saja, termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ulama seluruhnya sepakat, siapa yang mencela Allah, menghinakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau mencaci agama Islam, merendahkan satu saja dari ajaran Islam, padahal dia tahu itu adalah ajaran Islam, maka dia kafir. Demikian pula orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah digunakan untuk bersenda gurau, ini sama saja. Demikian pula masuk di dalam pembahasan ini orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ini adalah amal saleh menurut agama Syiah. Ya. Menurut agama Syiah yang berpusat di Iran. Ya. Amal saleh menurut mereka adalah mencaci dan mencerca para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mencela para ulama dan mencaci orang-orang saleh. Ini hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita menghinakan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi, bisa termasuk dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berani menghina orang-orang saleh, mencerca mereka, menertawakan mereka, mempermainkan mereka. Tetapi di sini dirinci oleh para ulama ke dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, kalau kita menghinakan mereka karena agama mereka, karena kesolehan mereka, karena ilmu yang mereka miliki, maka ini kekufuran. Ini termasuk kekufuran. Adapun bentuk yang kedua, kalau seorang menghina para ulama, menghina orang-orang saleh, bukan karena agama mereka, bukan karena kesolehan, bukan karena ilmu mereka, tetapi karena mungkin ada masalah pribadi. Iya. Atau karena ada sifat buruk dari seseorang yang saleh, ya. Mungkin terkadang dia pelit, ya. Atau karena hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Seperti dia miskin, ya, tidak punya harta, ya. Dan seterusnya. Maka yang seperti ini diharamkan di dalam Islam, tetapi tidak sampai pada derajat kekafiran. Tidak sampai pada derajat kekafiran. Baik. Ini diharamkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum meremehkan atau menghina, memperolok-olok kaum yang lainnya, karena bisa jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka yang memperolok-olok. Wala nisa'u min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhunna. Demikian pula janganlah para wanita memperolok-olok wanita yang lainnya. Bisa jadi yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling bergelar, ya, memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Iya. Ini diharamkan di dalam Islam walaupun tidak sampai kepada derajat kekufuran. Adapun kalau kita menghina para ulama dan orang-orang saleh karena ilmu agama yang mereka miliki, karena kesalehan dan ibadah yang mereka lakukan, maka itu adalah termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Walaupun hal itu dilakukan sekedar untuk bercanda, bersenda gurau atau bermain-main. Seperti yang dilakukan orang-orang ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika turun ayat tentang kekafiran mereka, mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main, kami juga bersendah gurau untuk menghilangkan kebosanan di dalam perjalanan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian meminta maaf, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Baik. Maka hendaklah kita berhati-hati dari ucapan-ucapan maupun perbuatan yang terkandung di dalamnya peremehan, perendahan, penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap ayat-ayatnya, terhadap salah satu ajaran Islam, dan terhadap kaum mukminin, terutama para ulama dan orang-orang saleh, karena agama dan kesalehan mereka. Dan termasuk juga orang yang mendengarkan ucapan tersebut tanpa mengingkarinya. Duduk bersama orang-orang yang mempermainkan ayat Allah, padahal dia mampu untuk meninggalkan majelis tersebut. Ini sama hukumnya dengan orang yang mengucapkan tersebut, karena itu tandanya dia menyetujui ucapan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzan mithluhum. Dalam surat An-Nisa ayat ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Kitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari dan dipermainkan, maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang mengingkari dan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Kalau kalian tetap melakukannya, tetap duduk bersama mereka, maka kalian seperti mereka. Ini merupakan dalil siapa yang ridha dengan kekufuran, maka dia kafir seperti orang yang melakukan kekafiran tersebut. Iya. Jadi harus benci di dalam hati minimalnya terhadap orang-orang yang melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meridhoi, setuju walaupun dia tidak melakukannya, maka hukumnya seperti orang yang melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, andaikan kita mendengarkan ada orang-orang yang berbicara menghina, mempermainkan, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berpaling darinya. Jangan duduk bersama mereka. Ya. Dan hendaklah dia menasihati mereka. Siapa yang terus-menerus duduk bersama mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innakum idzam mithluhum. Kalau begitu kalian seperti mereka juga. Ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, seperti disebutkan Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, diharamkannya duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, menghadiri majlis mereka, karena ucapan-ucapan ahlul bid'ah adalah pengingkaran terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kesimpulannya, haram hukumnya bagi seorang untuk menghinakan, merendahkan, memperolok-olok dan mempermainkan nama Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat atau ahlul ilmi atau orang-orang saleh karena kesalehan dan ilmu mereka, atau menghinakan satu bagian dari ajaran Islam atau ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena hal itu termasuk bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dalil-dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah dan juga telah disepakati oleh seluruh ulama. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah dibahas oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan kita memasuki sesi tanya jawab. Dan sebelumnya ada pemberitahuan bahwasanya Al-Ustaz ini orang seberang, orang Manado. Jadi ini di lebih bagus itu dari ahsannya kalau bertanya ke Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Beliau belum bisa menggunakan bahasa Sunda. Kalau Jawa sudah, Ustaz? Kalau Jawa sudah, Ustaz. Belum juga Sunda, belum. Jawa juga belum. Jadi Indonesia atau bahasa Arab boleh kalau bertanya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Sunda ya, jangan. Tapi insya Allah nanti ada yang menerjemahkan. Yang sedang masuk gak apa-apa. Tapi mungkin untuk yang lainnya, untuk kedepannya, kalau bertanya, mengirimkan SMS dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab boleh. Demikian mungkin. Silakan bagi yang bertanya, kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 0304. Sekali lagi saya sebutkan, dan ini insya Allah mudah dihafal dan bagusnya disimpan aja di memori ponsel. 08 5353 02 0304. Baik, mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Ustaz, saya kalau sholat tahajud 2 rakaat setelah salam menggunakan bahasa Arab yang bunyinya Allahumma lakal hamdu anta qayyum as-samawati wal ard dan seterusnya setiap malam sampai 4 salaman, ditunggu jawabannya, terima kasih. Anda tidak tahu dalil adanya lafaz tersebut disunnahkan untuk dibaca setelah sholat malam. Iya. Dan kita beramal harus berdasarkan dalil. Kalau tidak tahu dalilnya, jangan diamalkan. Ada lafaz seperti itu, tapi tidak persis. Namun waktunya dibaca pada doa istiftah. Doa istiftah ini setelah takbiratul ihram membaca doa tersebut pada solat malam, ya, seperti dalam riwayat Abu Dawud dan juga diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau Nabi SAW solat malam, maka beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna dan seterusnya. Jadi lafaznya tidak persis. Kalau yang ditanyakan Allahumma anta lakal hamdu Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard, tapi yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard. Iya. Dan itu pun dibaca bukan setelah sholat, tetapi dibaca pada doa istiftah. Baik. Jadi kesimpulannya jangan diamalkan

ini tentang orang yang mengatakan adanya salafi haraki dan salafi yamani, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini adalah ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan ilmu. Baik. Yang namanya salafi itu satu saja, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Siapa yang menyimpang dari jalan mereka, maka dia bukan salafi. Iya. Baik. Mohon diterangkan pertanyaan saya. Saya sering mengalami kejadian-kejadian aneh, terutama pada pendengaran saya. Sering terdengar seperti orang banyak membaca istighfar, mungkin ratusan kali yang jelas agak lama. Kadang-kadang mendengar orang membaca surat Al-Ikhlas secara berjamaah. Dan anehnya sembarang waktu. Suara azan aneh dari lafaz Hayya 'alas Shalah sampai selesai. Terus diulang-ulang seperti tak kenal lelah. Yang membuat kaget pernah saat tidur, hingga membuat saya bangun ternyata jam 3. 10 malam, aku terpaku tanpa sadar, mata meneteskan air. Menurut Bapak Ustaz bagaimana? Apakah sedang mengalami gangguan psikis? Mohon dijelaskan. Dari saya yang ada di Bangun Reja, Kedung Reja, Cilacap. Ya. Kalau gangguan psikis, ini diperiksakan ke dokter ya. Ya. Diperiksakan ke dokter. Adapun yang kita nasihatkan, yang menjadi patokan kebenaran adalah Al-Quran wa sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pedulikan dengan bisikan-bisikan apapun. Ya. Bisikan-bisikan itu bisa jadi ini adalah permainan syaitan. Ya. Bisa jadi ya, kita tidak memastikan. Bisa jadi itu adalah permainan syaitan untuk menyesatkan kita. Ya. Kalau kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patokan kebenaran, maka kita akan selamat insyaAllah ta'ala. Jangan pedulikan bisikan-bisikan itu. Karena bisikan-bisikan itu bisa jadi sesuai dengan Al-Quran, bisa jadi bertentangan. Dan bisa jadi syaitan menipu. Awalnya sesuai dengan Al-Quran. Kalau kita sudah percaya, terus dia menyimpangkan kita yang bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Jadi jadikan patokan kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Ustaz, setelah sholat subuh dan maghrib wiridnya panjang yang perlu dibaca setelah salam, apa saja Ustaz minta ditunjuk turut yang akan dibaca? Ya. Sudah tahu wiridnya panjang, jangan ditanyakan di kesempatan yang singkat ini. Karena alhamdulillah bacaan wirid sudah sangat hafal sampai menggunakan dua bahasa Arab dari bacaan alhamdulillah seterusnya sampai amin. Ditunggu jawabannya Ustaz. Kalaupun saya sampaikan di sini mungkin tidak bisa dihafal sekaligus. Saya nasihatkan saja untuk membaca kitab Hisnul Muslim. Ya. Ini kitab sudah diterjemahkan dan yang menerjemahkan ini banyak penerbitnya. Catat saja nama pengarangnya Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Ini salah seorang murid Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Iya. Atau saya sebutkan secara ringkas karena ada yang bertanya. Mohon diterangkan apa saja wiridan atau amalan setelah sholat fardu. Iya. Ini secara ringkas saja, ya, diantaranya yang disunnahkan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, lahul ni'ma wa lahul fadl. Walahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Demikian pula membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian menggenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula membaca ayat kursi. Ini bisa dibaca berurutan, bisa tidak berurutan, bisa juga sebagian dibaca, sebagian tidak dibaca, ya. Terserah kita, sekemampuan kita, ya. Sekemampuan kita. Baik. Jadi banyak ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk lebih jelasnya supaya bisa dihafal ya, dilihat ya, dalam kitab-kitab para ulama tentang zikir-zikir yang dibaca setelah salat ya, baik salat subuh maupun maghrib atau salat-salat yang lainnya. Taib. Saya mau nanya, apakah rokok itu haram? Dan kalau haram, apa dalilnya? Sudah pernah kita jelaskan ya. Rokok itu haram dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Juga firman Allah, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَحْلُكَهْ. Janganlah kalian menjatuhkan tangan-tangan kalian ke dalam kebinasaan. Ini jelas. Ya. Siapa yang mengatakan rokok itu menyehatkan? Ya. Atau rokok itu tidak menyebabkan penyakit? Seluruh dokter sepakat. Ya. Sepengetahuan saya, tidak ada yang berbeda pendapat. Mereka ijma. Ya. Pemerintah juga sepakat. Merokok itu mengganggu kesehatan. Ya. Merusak kesehatan. Ya, bahkan bagi ibu hamil bisa menyebabkan keguguran. Ya. Jadi semua yang bisa membahayakan diri di dalam Islam dilarang. Jelas dalil-dalilnya. Apalagi kalau sampai membahayakan orang lain. Ya. Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini dosanya lebih besar. Kalau sampai menzalimi orang lain. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan juga dalil tentang larangan boros, larangan menyanyiakan harta. Ini jelas, larangan menyanyiakan harta itu teman-temannya syaitan. Iya. Ini lebih dari sekedar menyanyiakan harta. Ini ada uang, harta yang Allah berikan, kemudian dibakar. Iya. Ini jelas bentuk penyanyiaan harta. Padahal banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan bantuan kita. Iya. Kalau semua perokok ini, perokok di Indonesia ini, kalau dikumpulkan uangnya, insya Allah tidak ada pengemis di Indonesia. Ya. Tidak ada anak-anak jalanan. Ya. Baik. Bisa direalisasikan insya Allah. Apakah wanita yang benci kepada sunnah poligami hukumnya kafir? Padahal Nabi kita beristri banyak. Iya, hukumnya kafir. Kalau dia benci pada syariat poligami tersebut. Ya. Adapun kalau dia benci secara tabiat, dia tidak suka kalau suaminya menikah lagi, bukan karena dia benci syariat, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tapi kalau dia benci syariatnya, maka dia kafir. Iya. Ya, maka hati-hati. Ini bukan permasalahan sepele. Iya. Taib. Tetapi benci yang kita katakan tidak apa-apa, ya, tidak boleh sampai menghalangi ya, suaminya mau poligami. Karena itu menghalangi sesuatu kebaikan. Ya. Dan bahkan, kalau suami khawatir, kalau dia tidak poligami, bisa terjerumus pada perselingkuhan, wajib baginya untuk poligami. Iya, ini wajib hukumnya. Kalau dia khawatir, kalau saya tidak nikah lagi, ini saya bisa terjerumus pada perselingkuhan yang haram. Maka wajib baginya untuk menikah. Kalau menghalangi suatu kewajiban, jelas adalah perbuatan dosa. Iya. Dan orang-orang kafir mengerti masalah ini. Mengerti bagaimana cara merusak kaum muslimin. Ya, di antaranya dengan pacaran bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah dengan perselingkuhan. Ya, sampai ada penelitian katanya, 1 dari 5 orang yang sudah menikah itu berselingkuh. Na'udzubillah min dzalik, karena mereka tidak mau mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpoligami. Iya. Saya pernah ikut jamaah tabligh dan saya ragu. Di situ tidak boleh bicara fikih. Sehingga tergolong aliran apa? Aliran sesat. Dari Faiz Kedung Reja, Cilacap. Tolong dijawab sekarang. Permasalahan fikih adalah bagian dari permasalahan agama. Bagaimana bisa seorang muslim melarang berbicara tentang agama? Ya. Tidak ada aliran yang benar kalau melarang kita berbicara tentang agama. Ya. Yani saling mengajarkan. Berbicara tentang agama maksudnya saling mengajarkan, saling menasihati. Ya. Apakah aliran yang benar atau ajaran yang benar melarang seseorang untuk berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari fikih, ya, ini tidak benar, ini jelas. Dan ini sebenarnya cuma bagian kecil dari penyimpangan jemaah tabligh. Ada yang lebih besar, yang jauh lebih besar daripada itu, seperti yang telah kita sebutkan kemarin, ya, tentang isi kitab Fadail Amal, ya, yang seakan-akan sudah menjadi kitab suci bagi mereka, ya. Di mana-mana mereka bawa dan mereka baca kitab tersebut yang jelas-jelas mengandung kesyirikan, ya, dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mengaku mengetahui yang gaib, tahu seseorang sudah masuk surga atau masuk neraka, ya, seperti yang telah pernah kita bacakan, ya, tentang kisah-kisah yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Ya. Jadi tentang larangan membicara fikih ini cuma sebagian kecil saja, ya. Ada yang jauh lebih besar daripada itu. Baik. Nah, kita nasihatkan untuk menjauhi kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah melihat seseorang mendirikan sholat, akan tetapi ia tetap menggendong tas yang ada di tubuhnya. Kalau memang ada barang berharga, ya, di tasnya tersebut, tidak mengapa insyaAllah ta'ala kalau dia khawatir hilang. Ya. Dan Nabi SAW pernah sholat dengan menggendong cucu beliau. Ya. Salah seorang cucu beliau, Nabi SAW pernah sholat. Ya. Tapi kalau tidak ada barang berharga, dan kalau dia menggendong tas, bisa mengganggu kekhusyukan sholatnya, apalagi sampai gerakan-gerakannya tidak sempurna, maka jangan dilakukan. Ya. Hendaklah jangan dilakukan. Dan ada juga orang yang berwudu, tetapi ia tidak melepas jilbabnya. Bolehkah hal tersebut? Boleh insyaAllah ta'ala. Dengan dalil, bolehnya mengusap di atas sorban. Ya. Kalau yang dimaksudkan dia mengusap kepala tanpa melepas jilbabnya, yakni dia mengusap jilbabnya. Dia mengusap jilbabnya tanpa mengusap kepalanya, ini boleh. Dengan dalil hadis Tsauban dan hadis-hadis yang lainnya, ya, juga hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sorbannya tanpa membuka sorban tersebut. Ya. Jadi tidak mengusap kepalanya tapi mengusap sorban. Iya. Dan juga terdapat asar dari sahabiat, seperti dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, para sahabiat mengusap jilbabnya. Ya. Adapun kalau dia tidak membuka jilbabnya, mengusap kepalanya, yakni tidak terlihat oleh orang, ini juga tidak mengapa. Ya. Nah, ini yang terbaik, yang mengusap kepalanya langsung, tapi di dalam tidak terlihat oleh orang. Ya, tidak ada masalah. Apalagi kalau dia melepas jilbabnya di tempat umum, di tempat wudhu yang mungkin bisa dilihat oleh laki-laki asing, maka jelas tidak boleh. Baik. Apa ada tanda-tandanya kalau doa itu dikabulkan, dan tandanya itu gimana? Ya. Ya, kalau apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, berarti doa dikabulkan. Iya. Atau Allah berikan yang lebih baik. Itu menunjukkan doanya dikabulkan. Jadi, apa permintaannya? Kalau sudah ada, itu doanya dikabulkan. Baik. Tetapi, yang paling penting di sini, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apakah benar ada yang mengetahui takwil mimpi? Bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa dia bisa mentakwil mimpi? Dan mentakwil mimpi saya, apakah dapat dipercaya dan bagaimana hukumnya? Apakah boleh belajar padanya dan bergaul dengannya dan kadang menceritakan yang gaib? Mentakwil mimpi, ada orang-orang tertentu dari kalangan para ulama, yang pintar mentakwil mimpi. Dan itu mereka takwil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan dalil. Adapun kalau orang yang tidak mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak dapat dipercaya. Jangan dipercaya takwilnya. Dan ini berbahaya. Jangan ceritakan mimpi yang kita alami kepada sembarang orang. Karena kalau sudah ditakwilkan, bisa jadi itu terjadi sesuai dengan takwilnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat bagaimana orangnya. Kalau ditanyakan bagaimana hukumnya, dilihat bagaimana orangnya. Kalau orangnya dikenal dengan ilmu, pengetahuan yang luas tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan-ucapan para ulama tentang takwil mimpi, maka insyaallah ta'ala dia dapat dipercaya. Ya, seperti ada ustaz kita namanya Ustaz Adnan. Ya. Ustaz Adnan, murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau pintar takwil mimpi. Karena beliau memiliki pengetahuan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di sini katakan, kadang menceritakan yang gaib. Seperti apa yang gaibnya? Kalau dia berbicara tentang yang gaib yang akan terjadi di masa depan, atau tentang bentuk-bentuk syaitan dan jin, maka dia dukun. Maka dia dukun, jangan dipercaya. Baik. Jadi tidak sembarang mentakwil mimpi itu. Ini juga berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya, yang dulu ada yang bertanya tentang takwil mimpinya seperti apa. Iya. Maka saya katakan, tidak penting takwil mimpi. Yang penting bagi kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin takwilnya buruk, tapi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, insyaallah taala itu tidak akan terjadi. Ya. Insyaallah taala itu tidak akan terjadi. Ini yang paling penting. Ya, jadi enggak usah khawatir dengan mimpi-mimpi. Iya. Maaf Pak, mau tanya, bagaimana mengatasi anak yang enggak mau salat dan anak itu berani sama ibunya? Saya seorang ibu selalu berdoa kepada Allah untuk menghadapi semua ini. Semua saya selalu yang terbaik untuk anak saya. Apa yang dia inginkan selalu saya turuti meskipun selalu bertentangan dengan suami saya. Mohon penjelasan Bapak Ustaz. Sekian, terima kasih. Baik. Tentunya dengan mendidik anak tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak benar kalau apa yang dia diinginkan selalu dituruti. Tapi lihat, kalau yang dia inginkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Tapi yang kalau dia inginkan itu bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak boleh dituruti. Maka hendaklah orang tua belajar agama, belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, sehingga itu yang dia nasihatkan kepada anaknya. Nasihati anaknya untuk takwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling terpenting. Ya. Karena kalau anak ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa untuk takut kepada orang tuanya sendiri, ya. Dia tidak akan bisa taat kepada orang tuanya sendiri kalau kepada Allah saja dia tidak takut. Maka yang paling penting, bagaimana menanamkan kepada si anak ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu bisa dilakukan dengan penanaman akidah yang benar. Oleh sebab itu orang tua yang terlebih dahulu harus belajar. Belajar bagaimana akidah yang benar. Bagaimana ibadah yang benar. Bagaimana tauhid yang benar. Bagaimana iman yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu diajarkan kepada anaknya. Dan tentunya terus berdoa dan berusaha untuk menjadi teladan bagi si anak tersebut. Demikian pula, jangan biarkan si anak bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. Jangan kita capek-capek mendidik dia di rumah, dia keluar bergaul dengan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, akhirnya dia mengikuti perangai mereka. Demikian pula guru besar yang banyak menyesatkan anak-anak kita yang bernama televisi. Hati-hati, ini jelas. Walaupun kita capek-capek mengajarkan yang benar, tapi televisi setiap hari mengajarkan yang salah, maka akan berpengaruh bagi anak-anak tersebut. Ini sangat berbahaya. Jadi perhatikan bagaimana cara kita mengajar, apa yang kita ajarkan, dan bagaimana lingkungan pergaulan si anak. Iya. Wallahu a'lam. Dan kalau kita sudah berusaha dengan maksimal, tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Kalaupun tidak ketika kita hidup, mungkin setelah kita meninggal dunia mereka bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang wanita, nikahkan dengan orang-orang yang saleh. Iya. Kata di samping saya, di sini banyak katanya. Kata santri di samping saya, di sini banyak. Afwan Ustaz, ada seorang wanita yang mempunyai hutang puasa tahun kemarin. Sampai sekarang belum bisa mengqadanya. Karena wanita itu sering sakit-sakitan. Sekarang wanita itu lagi hamil dan tidak kuat berpuasa. Ketika dia sedang hamil, apa yang harus wanita ini lakukan dengan puasa yang tertinggal? Sama dengan yang tadi, yakni mengqada kalau sudah sembuh, kalau sudah tidak hamil, kalau sudah kuat berpuasa. Itu saja. Tidak ada dosa baginya. Baik. Berapa ini? Coba lihat jam. 7.16. Baik. Dan kita cukupkan dulu karena waktu sudah terlalu lama. Mungkin sudah bosan mendengarkan saya. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.